Mitra bisnis, Kwi Kian Gi menilai, saat ini para elit di tanah air hanya berkutat pada pencitraan diri pribadi serta belum ada satupun yang menampilkan visi serta platform kelompok atau partainya terkait dengan masa depan bangsa serta negara Indonesia. Menurutnya, jika situasi ini terus terjadi, maka publik tidak akan dewasa dalam berdemokrasi mengingat pilihan publik hanya didasari oleh citra individu tanpa memiliki akses untuk mengetahui detil langkah apa yang akan dilakukan para pemimpin untuk memajukan negeri ini. Guna melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, kemarin Bapak telah mengulas, bisa saja di tengah carut-marut politik serta ketatanegaraan seperti sekarang, akan muncul figur pendobrak yang didukung oleh rakyat. Nah, apakah figur itu tercermin pada kepemimpinan DKI sekarang ini, Pak? Tidak. Akan tetapi memang tidak bisa figur begitu. Akan tetapi apa mampu merubah, mampu memperbaiki, itu kan tanda tanya lagi. Tapi Pak, bukankah pimpinan DKI sekarang ini berani melakukan perubahan serta mendapat simpati dari warga DKI? Ya bukan hanya itu kan tidak mudah. Itu kan harus menguasai. Kita sekarang lihat satu persatu figur-figur yang demikian ya. Kalau di Rusia, walaupun itu yang merubah, walaupun akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun gagal, kan Lenin. Lenin itu orang macam apa? Kedalaman filosofinya, pengetahuannya. Kita mau lihat Singapura yang mengubah orang yang paling dominan adalah Lee Kuan Yew. Dia itu seperti apa visinya, pendidikannya segala. Diakui oleh seluruh dunia. Sampai yang terakhir itu wawancaranya luar biasa itu. Wawancara tapi dibukukan secara kecil, bukunya tipis. Nah di situ jelas sekali dia menggambarkan Singapura, kemudian dia menganalisis seluruh dunia karena dia menjawab pertanyaan yang diajukan yang mengenai dunia. Ya di situ dia bisa menjelaskan sangat jelas bahwa di negara-negara yang peran pemerintahnya sesuka-sukanya pemerintah, ya tetapi tidak diktatorial tentu. Tidak diktatorial dengan cara tidak ikut saya bunuh, tidak begitu. Pemerintahnya itu boleh ikut campur. Boleh punya BUMN, boleh apa, boleh bersaing dengan swasta, tidak mematikan swasta. Itu yang makmur semua. Terus kemudian kita lihat sekitar kita lah. Mahathir itu manusia seperti apa? Kan bukan manusia biasa. Tapi apa ada figur yang nyaris sempurna seperti itu di negeri ini Pak Kwik? Ada. Bung Karno dan generasinya malah, banyak malah. Setelah itu nggak ada lagi. Nah, setelah itu yang gimana dokter, yang gimana profesor, yang dokter yang seperti itu. Yang saya komentari itu. Kalau tidak ya Profesor Kodok. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.